Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nashara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'ana al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin. Ingkang sanget kula ta'zimi, kula suwuni pangestu saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para asatid, sesepuh ugi pinisepuh. Para bapak, para ibu, dulur-dulur kula sedaya, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, jamaah, majelis ta'lim, dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggang insyaallah tansah pinaringan rahmat, barokah, sohoridanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita mendapatkan nikmat yang besar, kita mendapatkan anugerah yang agung. Kita dihimpun oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak, majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman surga. Sebagaimana sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku, kata Nabi, dan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman syurga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut raudhatul jannah, taman syurga? Sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis taklim. Di tempat itu Rasulullah mendidik, mengajar sahabat-sahabatnya tentang agama, tentang kehidupan. Ten panggenan niku Kanjeng Nabi mulang murui ngaji para santri. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, ndi ana panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga, termasuk tempat ini. Lantas siapa penghuni dari taman surga tersebut? Nggih sedaya jamaah sing rawuh ten mriki. Niki dados penghunine taman swarga, senajan trimo ndongsong-ndongsong ngisore bedhug. Katut meneng. Dan di surga itu yas'alu ba'duhum ba'dho. Penduduk surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Jadi penduduk swarga siji lan sijine iku ya takon-takonan. Ketemu tonggo, ketemu kanca, ketemu dulur, ketemu kenalan sing padha mlebu swargae. Iku ya takon-takonan. Jadi ibu-ibu benjang penjenengan ten suwargo, tapi nek sido, mbok sido mbok enggak wong pepe legi. Penjenengan kok kepanggil keluarga, kepanggil tonggo, ketemu konco, apa ketemu kenalan, sing padha ndek suwarga. Iku ya takon-takonan. Kok ketemu ngono mesti takon. Lho, yuk, sampean yo ana suwarga yuk. Oh iya rek, aku biyen kapan ana pengajian mesti teko aku. Tapi sampean nek pengajian ngantukan ngono yo. Iya Mas yo ngantuk tapi kapan jajane metu aku kan melek. Lah ono sih sing modele ngono iku. Pengajian yo tekoan tapi sik lungguh tuk ngantuk wis. Engko konsumsi dibagi, jajane metu nampa jajan melek. Jajan dipangan kok jajane entek. Ngantuk meneh. Ana wong rame-rame guyu ger, ngono ku dene yo melu ger agapan. Stolan toleh, apa mau sing diguyu. Kowe to masih yo ngono kok sregep nekani ngaji dilakoni jaminane swarga. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dan di surga orang juga masih membutuhkan ulama. Di swarga iku sik butuh kiai. Wong pepe legi lek diomongi ngene iki mesti batin. Masa. Wong wis ndek swarga kok sik butuh ulama. Wis ndek swarga kok sik butuh kiai. Nggih. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk surga itu masih membutuhkan para ulama. Penduduk swarga itu sik butuh kiai. Lah gawe apa? Lah lapo kok butuhno ulama, butuhno kiai? Li'annahum yazuruna Allah Ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk surga itu ada jadwal, ada agenda setiap hari Jumat kepanggil kalih Gusti. Setiap dino Jumat ketemu kalih Gusti dan berjumpa dengan Allah. Ini merupakan nikmat terindah di surga. Ketemu Allah itu merupakan nikmat terbesar di surga. Mene bareng-bareng. Terus ditakoni karo Gusti Allah. Iki rombongan tekondi pepe legi ya apa? Kerasan tangga mangkene kerasan terus ditawani ya Gusti Allah pepe legi kepengin apa? Ayo ngomong engko tak wenehi ibu njaluk apa ibu nang kondo engko dikeki iko kepengin apa? Ayo ngomong engko dikeki ditawani ae karo Gusti Allah. Lah wong pepe legi kate ngomong isin masih yo kepengin. Badhe matur ten gene Gusti Allah niku sungkan, senajan kepingine ora karuan. Lah lapo kok izin? Lah lapo kok sungkan? Kan wis nampa kenikmatan sing luar biasa akeh. Sik ditawani ae karo Gusti Allah. Kenikmatan sing ditampa wis luar biasa katae. Mongko wong pepe legi yo ngrumangsani nalika nang donya kelakuane kan yo ora pati apik. Amale yo ora mbejaji, ibadahe yo ora beneh. Wis nrimo kenikmatan sakmene akeh, lho kok sik ditawani ae karo Gusti Allah, izin kate ngomong. Akhirnya mereka meminta kepada ulama-nya, kiai-nya untuk berbicara kepada Allah. Jadi kiai ulama itu tukang bicara dunia sampai tekan swarga. Kiai ini kok sing ngomong nang Gusti Allah. Mereka diwaduli karo umate. Yai, aturna ten Gusti Allah iki kula kepengin krupuk upil. Krupuk upil swarga seje karo krupuk upil pepe legi. Ngoten mangke yaine sing matur, Gusti Allah niki Bu Supiyah kepengin krupuk upil ngono. Ternyata kula jenengan butuh ulama, butuh kiai mboten namung ten donya, ngantos ten swarga. Mangkane nek karo kiai sing apik nggih. Nggih apa? Preketek. Ono kiai gak tepak titik ngono ya dirasani ae. Apa kiai gak sobut karo omongane? Omongane koyo yok-yok lek khotbah koyo yok-yok. Kelakuane patak warak. Ngajak sedekah, ngajak jariah dene dhewe gak melu nyumbang. Ngono ku biasane lambe-lambe kudungan biasane. Ngapunten. Kula jenengan kenal agama. Kula jenengan Islam, iman, kenal Rasulullah, kenal Allah. Niku sing muruki sinten? Kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa sing mengko langgar cilik-cilik iku jasane gawedhi nang kula sampeyan. Tapi sering kita lupakan. Kita kurang menghargai, kurang takdim, kurang hormat. Pene mentang-mentang wis oke, ekonomine wis mapan, dadi pegawai, dadi pejabat, wis dadi wong, lah gak dadi cempe ya. Lali karo jasane ustad, kiai, bunyai yang mengajarkan kepada kita dasar-dasar agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal urusan napa mawon kula jenengan niku butuh ulama, nggih napa mboten? Dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan di seluruh aspek kehidupan kita selalu bersentuhan dengan para ulama. Kita butuh ulama, kita butuh kiai, nggih mboten? Ibu sampean kate besanan, butuh kiai. Kate moro ning bakal besan, sungkan, akhirnya ngajak kiai gawe dekeng. Gawe weden-wedenan. Gaya angga-anggaan, tiba-tiba calon besan telek ya karo kiai. Sekaligus didadekno juru bicara. Mau ngomong ra karuan, ngono nek ngupai ngono nek gedang sak cengkeh undi-undi loro ngono. Sampeyan tasmiyan, jenakno anak akikoan, ngono ku yo nyeluk kiai dikongkon ndongani, nggih mboten? Sampeyan nyunatno anak kiai diaturi kongkon ndonga, nggih mboten? Sampeyan nikahno putrane ngundang kiai kongkon ndongani, nggih mboten? Sampeyan kepaten keluarga ngaturi kiai dikongkon ngimami tahlil polahe ra karuan gila-gila petengan otot gulu sak jempol sikil keringet meruntuh sak jagung-jagung ngono nek ngekei selawat ya klutik 10.000 sampai ibu-ibu ngapunten sampeyan meteng ngono ku ya nyeluk kiai kongkon dongani padahal kiaine gak melu lapo-lapo iku sing pecicilan yo bojomu dhewe. Sama niso ibadah, sama niso sholat, sing mulangi sinten. Gak eling sampeyan biyen ngaji ning langgar cilik, durung ana listrik. Isek gawe oblek. Diwulangi niate sholat, gal situk. Telaten kiai nileh mulang. Kaitane diwulangi niat sholat maghrib sholli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati hada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Meneng ngaji meneh diimbui niate sholat isya sholli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati hada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Meneng ngaji meneh diimbui niate sholat subuh sholli fardus subuki roke ngateni mustaqbilal qiblati. Yang sian ora iso muni rakaat ini kok. Mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah. Saman iso wudu niku sing muruki sinten? Oh sing kene iki ayu-ayu tapi bisu nggih. Lali sampeyan biyen diwuruki niate wudu ngijah. Nawaitul wudu'a li ropengil hadasil asghari. Wong biyen mosok iso muni ain. Ya lira pengil hadasil asghari fardun lillahi ta'ala niat ingsun wudu krono ngilangaken hukume hadas cilik fardu krono Allah ta'ala. Ayo sampeyan saiki sok maca Quran lancar lah maca Quran lanyah badek tartil fasih itu dulu. Dasar-dasar pembelajaran baca Al-Quran itu yang mengajari siapa? Bu, aku di sini sayang. Ngeliatin siapa? Sing murui sinten? Lah iya. Atean biyen belajar Quran niku repot, ewo, tahun-tahunan gak iso, gak khatam. Sekarang udah banyak ditemukan metode-metode praktis, cara-cara cepat belajar Al-Quran. Semacam An-Nahdiyah, Qiraati, Tilawati, Dirosati, Al-Barqi, macam-macam. Dulu belum ada. Dulu masih pakai Qaidah Baghdadiyah. Lek kulonan ngarani turutan. Mriki napa? Kok tiru. Diwuruki ngijah. Alif Fathah, A, Alif Kasroh, I, Alif Dhamma, U, A, I, U. Ngono. Bapak kaba, bakas robi, mempat kama, takas roti, babi, mati. Pian lak ngono belajar. Tak domah tu, kap domah ku, rok fathah ro, takas roti, tuku roti. Pian ngoten. bengi-bengi kok ngomong-ngomong karo bojo ngergenet, apa bahas butuhan, apa bahas anak. Nah, sing wedok mripate siut-siut ngantuk, mripate sentak-sentuk, pamit yo ngijak. Kak domahku, dal domahku, tak domahku, rok domahku, kudu turu. Sing lanang yang jawab, yang padha iso ae yang jawab ngijak. Jare sing lanang, alif kasroi, kaf kasroki, kaf fathah ka, kaf domahku, iki kaku. Jadi kan jaluk di lemes no dhisik. Iki sing diguyu apa? Hah? Lah iya gegere kalih sikile niki. Kan nek kaku yo ndlojor kabeh angel arep turu. Samane apa sing diguyu? Sak arepmu. Sing penting aku gak ke situ arahnya. Dene pikiranmu tekan kono sak arepmu. Gegere sikile njaluk pijet-pijetan dhisik ben lemes. Oke. Okay. Beliau-beliau yang mengajari kita, tapi sering kita lupakan. Sampeyan mulangi anake dhewe ngaji gak iso, didik akhlak ora sanggup, pasrah kiai dikongkon mulangi. Nggih napa mboten? Delek ning TPQ ning madrasah diniyah, mriki lak kathah to. Jadi rata-rata TPQ diniyah ten mriki sak wulan sahriyae pinten bayare? Hah? 10.000. Oke. Okay. Sampeyan nguyuh ning terminal lho saiki 2.000. Lah nek sak wulan 10.000 berarti anakmu sak wulan regane 5 nguyuhan. Sembuh. Oke, okay, ini saya sampaikan karena ada tahap, ada eskalasi. Aku ngomong eskalasi ini paham ora wong? Anu, susah ngomongi wong sing gak pati cerdas iku ya. Ada strukturnya. Oke, saya urut dari atas. Tujuan hidup ini adalah mencapai ridha Allah. Tujuannya urut niki nggih lek ridane Gusti. Lek tipek poine ngoten. Kula sampean enggak mungkin dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan memperoleh cintanya Allah tanpa melalui cinta Rasulullah. Karena Rasulullah itu makhluk yang paling diagungkan Allah, paling dimuliakan Allah, paling dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ingin dapat cintanya Allah, ingin dapat maghfirah, pangapurane Gusti Allah, harus itba ke Rasulullah. Pondasi utama untuk bisa itba ke Rasulullah itu mahabbah, mencintai Rasulullah. Kula sampean kulek wis iso nyenengno Kanjeng Nabi, pasti kita akan disenengi dening Gusti. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Membenci Rasulullah sama halnya membenci Allah. Dibenci Rasulullah, dibenci Allah. Dicintai Rasulullah, dicintai Allah. Makanya panjenengan kok iso nyenengno Kanjeng Nabi, pasti panjenengan disenengi Gusti. Saya sering bikin gambaran ibu, sampeyan-sampeyanku kalau ingin disayang moro tuwa, enggak harus tiap hari ke rumah mertua. Gawa sembarang oleh-oleh, gula, kopi, roti, susu, buah-buahan, jeruk, anggur, apel, duren, buku, kelengkeng, macam-macam gak kudu. Wis ta? Anake mara tuwa sing sampeyan pek, iku ramuten sing apik, ladenono sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ngertos nggih anake mara tuwa sing sampeyan pek? Ya sing bendina ngeloni sampeyan. Iku ramuten sing apik, Bu. Layani dengan pelayanan terbaik. Pasti nanti mertua sampean jatuh hati pada sampean. Mergo anak kesayangane iku sampean ramut apik, sampean ladeni apik. Mertua seneng nang sampean. Janji ketemu sampean diwarah. Nduk, aku matur suwun, Nduk. Terima kasih. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku cinta anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Do, I love you. ngono. Nah, paling mertuamu juga iso lah ngomong ngono. Ning sebalike, tiwasan sampean tiap hari datang ke rumah mertua bawa oleh-oleh sembuarang macem-macem, tapi anake sampean larakno, gak sampean ramut sing apik, gak dilayani dengan pelayanan terbaik. Pasti ditolak sampean. Lapo mrene-mrene nggawa sembarang oleh-oleh ngerayu aku, wa. Anak kowe kon larakno anakku, gak kon ladeni sing apik, anakku gak kon layani sing apik, kon kate ngerayu aku ngene aku gak sudi nrimo awakmu. Aku gak keduga duwe mantumu, kon aja ngacek ning omahku kon ana minggat kono. Mantumu dhe lopo ngene iku anak kowe kon larakno kon kate ngerayu aku gak keduga aku nang awakmu. Ate maro tuamu ya cerewet ngono modele. Sama penjenengan moro nang Allah, marek nang Allah, namanya taqarrub. Jenengan depe-depe nang Allah, namine tadarruk. Tapi Kanjeng Nabi sampeyan larakno, gak kira diterima karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah, lapo kon marek-marek nang aku? Kepengin nopo kon? Kuwi marek-marek nang. Lah wong kekasihku Muhammad yang mbok larakno. Kekasihku Muhammad ndak mbok gugu, gak kudu nrimo kon aku. Minggat. Kaget. Lah wong bentak. Mosok ana bentak kok. Minggat iki ora bentak iki jenenge. Terus penjenengan kepingin dapat ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah melalui Rasulullah. Jenengan hormat. Nek perlu moro-morono di pesariane di Madinatil Munawwarah di bawah Kubbatil Hadroh. Panjenengan lambaikan tangan salam kepada beliau dengan penuh takzim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Anggite salam sampeyan moro langsung diterima karo Kanjeng Nabi ngono. Engko dhisik. Lah kok nyimut? Dari Kanjeng Nabi, ngapain lu datang ke gue? Tapi Kanjeng Nabi ya gak ngono bahasanya. Iki Kanjeng Anwar Zahid. Gak usah datang ke sini dulu. Minta apa kau? Kepingin tak cintai? Itu wali-wali kekasihku yang menyebarkan agama di daerahmu. Paranono dhisik. Matur suwuno. Tanpa beliau-beliau kamu gak kenal agama. Gak bisa iman, gak kenal aku, gak kenal Allah. Mana ungkapan terima kasihmu kepada beliau-beliau? Ngono ana urut-urutane lho, saiki kok ana sing ngarani ngono ku jare syirik lah, bid'ah lah merengeti Maulid Nabi, jeng syirik lah macam-macam subhanallah. Orang seperti itu sama halnya dengan menjauhkan umat dari nabinya, koplak itu jeneng. Jembel. Umat kate didohne sangka nabine, justru harus didekatkan dengan nabinya supaya iso itba nanggone Rasulullah ben sunnah-sunnahnya itu bener gak blara. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampean upaya golek kesenengane para wali sampean moro ziarah teng kene Mbah Sunan Ngampel. Nduk-nduk karo guguk-guguk nangis. Anggite terus moro langsung diterima karo Mbah Sunan Ngampel. Engko dhisik kok nyimut. Dire Mbah Sunan Ngampel, "Oh, ngajokno proposal." Oke, proposalmu tak aturna nang Gusti Allah tapi ana syarate. Napa? Iku ustad-ustadmu kampung, guru-gurumu sing ngenalne dasar-dasar agama ning awakmu open ana dhisik. Iku lho ya apa nasibe iku? Sarunge ngepir tingkat 17. Kopiah wis gak ana pojokane, rupane kaya ulune garangan. Lambi benik kari telu sing loro dipincuk cemiti ngono. Mbok nek riyaya itu kokno. Wong awakmu yo duwe rezeki kok kebacut. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho urut-urutane ngono. Makanya malam ini kita hormat kelahiran yang luar biasa dari makhluk yang luar biasa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan begitu meriah, subhanallah. Ini merupakan tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewe seneng temenanan pasti ada upaya maksimal, ada ikhtiar untuk ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah. Selanjutnya itba, mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi. Lho nek wis kula panjenengan iso ngono kan termasuk dawuhe man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita akan bareng-bareng Rasulullah masuk ke surga Allah. Sing sakjane kok gak pati amin ya. Oke, monggo donga. Donga mawon, muga-muga kula njenengan termasuk umat ijabah. Wis pokoke donga, sing kathah donga. Urip teng kene zaman akhir kados ngaten menika nggih, sing kathah donga. Donga niku donga. Donga iku iya donga. Kan Gusti Allah merintah menungso dikengken dongo. Makane yo ayo dok dongo. Bah dituruti bah enggak pokoke. Nglaksanakno kewajiban wong dongo niku ibadah kok. Apa dijabahi apa gak dijabahi sing penting wis ngono. Pun niki tak terangne sithik masalah dongo ben mboten salah persepsi panjenengan. Nun sewu. Ibu bapak umpama panjenengan kok ndonga nang Gusti Allah, wis lawas oleh ndonga nang Allah, wis suwi oleh ndonga nang Allah. Syarat-syaratnya donga wis dituruti. Syarat kinabule donga ya sudah dipenuhi semua. Suwi oleh ndonga lho kok gak keturutan, gak disembadani dongane karo Gusti Allah. Ngono kuwi aja cilik ati, aja susah, aja gelisah, lebih-lebih putus asa, jangan. Gak disembadani donga panjenengan itu belum tentu karena Allah benci sama panjenengan. Belum tentu itu karena Allah geding karo sampeyan. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah karo sampeyan, saking cintanya Allah karo sampeyan, mulane donga sampeyan ora dituruti, permintaan sampeyan gak dipenuhi, mergo Allah cinta karo sampeyan. Pepe lagi diomongin ngene iki mbaten neh, masak. Lawang cinta kok gak dituruti, lawang cinta kok gak dipenuhi, Ibu. Kan cinta itu enggak selamanya harus selalu dituruti, sayang. Cinta itu kan enggak selamanya harus selalu nuruti. Kadang-kadang enggak dituruti itu tanda bukti dari cinta. Tak percaya tak kei gambaran. Ibu, panjenengan cinta kali anak mboten? Pasti, Bapak, cinta kali anak mboten? Pasti namanya orang tua, le wong tua enggak cinta anak, wong tua gendeng. Terus panjenengan duwe anak seumur 8 tahun, kelas 2 SD, kelas 2 MI. Terus anak njaluk nukokno sepedah motor. Ngoten niku kira-kira jenengan tumbasne napa mboten? Ditumbasne napa mboten? Apa gak ditukokno? Lho, iki masalahe duwite ana, Bro. Ora kaya sampeyan gak tau nyekel duit ngono. Iki masalahe duwite ana. Apa mergo panjenengan benci karo anak? Apa mergo panjenengan geding karo anak? Lho kok gak dituruti? Justru itu karena panjenengan sayang karo anak. Saking cintane panjenengan sama anak, maka permintaannya gak dipenuhi. Lho wong arek sik umur 8 tahun njaluk nukono sepeda motor dituruti, gak sayang anak itu namanya malah mencelakakan anak. Tukono temen, ditumpaki nang embong jalan raya, numpaki banter gas tarik pol. Terus oek. Modar anakmu. Jadi enggak dituruti bukan karena benci, justru karena sayang. Milo, halo. Lihat apa sayang? Oke, Milo Bapak Ibu estu panjenengan kula suwun sadar saestu. Sadar nggih? Sadar kok umpama panjenengan wis suwi banget oleh ndonga nyang Allah njaluk duit akeh, ndonga nyuwun rezeki kata, ndonga njaluk sugih kok gak keturutan, pancet melarat. Iku tandane sampeyan disayangi Gusti Allah, tandane sampeyan dicintai karo Gusti Allah. Mulane sampeyan gak dikei duit akeh, gak dikei donya akeh, mulane sampeyan gak didadekno sugih, sampeyan didadekke melarat. Mergo umpama sampeyan dikei duit akeh, dikei donya akeh, sampeyan didadekno sugih, sampeyan gak kuat keberkahan donya, sampeyan malah mencret. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Sebaliknya, umpama sampeyan donga nyang Allah, begitu donga kok langsung keturutan, ojo girang-girang dhisik. Ojo keburu ayam, jangan berbangga hati dulu. Ojo seneng-seneng, dituruti langsung dongamu karo Gusti Allah. Itu belum tentu karena Allah cinta sampean, belum tentu mergo Allah sayang karo sampean. Justru kadang-kadang saking getinge Gusti Allah karo sampean, gregeten karo sampean, makanya langsung diwenehi, wis dikei benang mingkem, benang alih ngono. Lho ngono ku wonten critane ten gene hadis qudsi. Dan gini hadits kunci, ngeten cerita ceritane, tolong tipiran ke, gih, biyen ono uang, saiki ono uang, ngomong durung dibantah, kapan ngomong biyen ono uang, saiki ono uang lah ngono, ono uang api ahli ibadah, ibadah Allah sae, muamalah kalian sesami gesang gih, sae banget, terus lawas oleh dungo nang Allah, netepi syarat-syaratnya dungo, wapi ibadah. lama donga nyang Allah, tapi gak dituruti karo Gusti Allah. Sik durung diparingi karo Gusti Allah. Padahal tiangnya apik. Di sisi lain, ana wong ora bener. Ana wong ahli maksiat, senengane gak usah diterangno wong sampean ya wis kulino. Ya seneng ya seneng togelan. Wis pokoke penggaweane wong kene lah. Lho begitu ndonga nyang Allah kok langsung dituruti. Padahal wonge ora bener. Malaikat yang nganti protes. Ancen malaikat yo wani protes barang ngono nang Gusti Allah. Kendel saking akrab kan. Lah wong Gusti Allah badhe ndamel menungsa mawon diprotes kok kalih malaikat. Yen napa mboten? Taman ngomong-ngomong nggih ngono Pak Mas yo gak paham gak masalah, aku ben lega ngono lho. Gusti Allah badhe ndamel malaikat, badhe ndamel menungsa yo diprotes karo malaikat. Yen napa mboten? Niku teng gene Quran surat apa ayat piro? Lah tibake do gendeng kabeh iki. Cobi. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah ndawuhi datang para malaikat, para malaikat saat temen sun arep gawe khalifah nang bumi, tak serai ngatur donya, makhluk anyar iku jenenge menungso. Diprotes karo malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Ature para malaikat Gusti napa mboten lepat napa mboten keliru, kok menungso to sing didadosake khalifah ten bumi, kok menungso to sing diserai ngatur donya. Lah manusia itu sukanya bikin kerusakan, suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami lebih sering mentasbih dan memahasucikan engkau ya Rabb, merasa lebih layak. Itu dijawab oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dawe Allah sak temen ing sene para malaikat iku luwih ngudaneni, luwih ngerteni apa-apa sing awakmu kabeh ora padha ngerti. Sama ini juga diprotes sama malaikat. Ya Allah, ana apa malaikat? Kula kok mboten mudeng masalah niki. Masalah apa? Niki lho, niki lak tiyang sae, ahli ibadah. Mun dangu leh ndonga wonten panjenengan, ya netepi syarat mustajabae donga. Lho kok mboten jenengan turut-turuti? Gak jenengan paringi, padahal tiange sae. Lah setunggale niki tiang mboten beneh, wong ahli maksiat. Begitu ndonga kok langsung jenengan turuti. Kula kok mboten paham. Gusti Allah dawuh, malaikat iku urusanku pribadi, iku privasiku. Sing ngerti kode pine ya aku dhewe. Ana kode pine barang ngene. Tapi mergo awakmu pengen ngerti ya, tak omongi, rungokno. Iki wonge apik ahli ibadah. Wis suwi oleh ndonga nang aku, gak tak peringi, gak tak turuti. Gak mergo aku geting, ora mergo aku benci malaikat. Mergo aku seneng ngrungokno dongane wong iki. Tak nikmati kapan wong iki ngerpo-ngerpo, guguk-guguk, bebisik, munajat, nangis-nangis, nduk-nduk, marek-marek. Aku suweneng, tak nikmati, mangkane tak mbarno. Iki engko nek langsung tak kei, wong e prai mandeg ora gelem ndonga, aku kelangan. Tak jarno engko mburi-mburi tak kei sing kewedi tayel ngono. Lah sijine iki wong ora beneh, ahli maksiat. Begitu ndonga kok langsung tak gawe, gak mergo aku kesenengan, mergo aku blenek. Keri aku ngrungokno. Iki nek gak nang langsung dikeki yang gelibet tae. Eh dikeki kono benang mingkem, benang nyengkre. Paham napa mboten? Oke, satu kali lagi gambaran dalam realita kehidupan. Oke, Bapak, misale gitu. Bapak sore-sore sampean lungguh nang teras omah. Ngopi karo rokokan, kan hobine padha karo aku. Kopi ini waduh di sisi kono ya. Kateng gayoh sungkan gitu mau. Jadi kan ngopi karo rokokan di terasi oma sore-sore. Terus ada wong ngamen. Nah wong ngamen ini kok wong jaluk duit gitu betul. Gambarkan itu wong dungo. Ada wong ngamen jaluk duit lah. Si ngamen itu wong wedok. Wong isi enam rupanya wayu. Neng apa-apa itu saya kawenceng. Sikil-sikilannya barang api. Pokoknya cemetot lah pipine jemiwit. Wis apik lah godine, sikil-sikilane apik nang bibirnya merah delima. Pipinya kayak apel Australia. hidungnya kayak buah pir, matanya kayak anggur merah. Terus gampangane raine kaya pasar buah. Ngitung siji-siji ya kesuwen, wis borong ae raine kaya pasar buah, kan ngelumpuk dadi siji. Pak, senyumnya manis, ambune wangi, suarane enak, nek nyanyi yo merdu. Iki kira-kira langsung sampean kei duit napa sampean teni sak marine lagune, Pak? Ayo njaluk imbuh barang lek potong kamu. Nek perlu ditebas. Wis dik, gak ngamen dik endi-endi dik, sithik kene ae, musuh cacak beres ngono. Iku ngono njaluk duit. Lah lapo kok gak langsung sampean kei duit? Apa mergo sampean geting? Apa mergo sampean benci? Apa mergo sampean belenek? Enggak, yang mergo sampean seweneng dinikmati kon sak suwe-suwene. Lah iki kok umpama langsung dikei duit, wong e ngalih kelangan dapuramu. Nggih napa mboten? Nah terus meneh Pak, ana wong ngamen maneh, ya wong wedok. Temak wonge wis tuwek, elek, jembauris mrongos sisan. Gudale ngawentok ngambune tengi, engkeleke iku bel bel bel. Suarane jebrak, enek nyanyi midune mumprat-mumprat. Pak, iki kira-kira sampean teni sak marine lagune apa langsung sampean kei duit? Ya ora trimo langsung kok. Ya ora oleh nyanyi barang ngono. Heh, iki lho duit, gak nyanyi kono nang ngalih kono. Iki nek gak langsung dikei duit yo glibet tae. Mbaulet iso nginep barang ngono. Nyusahno wong tok. Langsung diberi bukan karena seneng, bukan karena cinta, tapi karena paham napa mboten? Ya wes wes paham. Hah? Tolong sing gak melurun gak usah cerewet, nggih. Anu, ganggu stabilitasnya acara. Menengo sing gak melu nyumbang, ya. Koyok dadi donatur ae. Bukti mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sambil nanti kita berdoa karo eling-eling. Eling-eling pitutur luhur saking para sepuh. Ayo selawatan. Selawat sing biasa digawe. Tiba ya Rasulullah salamun alaik. Diuripno maneh. Kersane tibaan semakin syiar lagi, semangat lagi. Ngoten nggih? Kok gak pati nggih to? Digawe syair-syair tiyang sepuh biyen niku ngoten modele. Nek mulangi lewat tembang-tembang syairan, didamel pujian, marine azan kalih ngenteni salat jamaah. Sani kita sik melampah teng daerah mriki nggih. Sae pokoke aja ganggu teman-teman. Apik niku. Namake mboten diisi ngoten tambah digawe rasan-rasan. Halo. Halo. Agar anak-anak kita niku eling perjuangane wong biyen, terus eling pituture wong biyen. Kadang-kadang saya prihatin, sekarang anak-anak sholawat-sholawat wis do gak pati apal. Syair-syair api, warisane para wali do gak pati apal. Tapi nek kon wak peyek. Wak peyek apal kabeh. Ya ora anak-anak tok kawak-kawak ya setel. Gerangane yang ngono. Ngewangi gawe boto menek klopo ceblok. Ngono gak wae ditiru karo anak-anake. Subhanallah. Prihatin. Langkung-langkung niki zamane pun akhir, perlu eling-eling melih pituture wong sepuh siyen. Ngapunten, kula ngaji niku sering nguri-uri pitutur luhur saking para sepuh biyen. Nasihat-nasihat saya saking para sepuh sing sakniki arek-arek nom do rapati doyan. Arek nom-nom saiki gak doyan wong tuwa. Kula lek ten kanca-kanca remaja sering kasih saran, aja sok ninggalno wong tuwa. Ngoten. Nek kula malah seneng kula ungkap dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno gak popo. Ben aku diarani desa, ya wis nyatane ya lewari sok. Ancene desa. Tapi wis tekan luar negeri bareng. Masuk kon manggone nang kutha pojokane Jepang ora tau ruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangke kersane diterusne sing wingking. Estu nyun pangapunten. Wektale dibagi nggih. Pangapunten ingkang agung. Isin aku aduk mau beget mau yang sak jane kepengin tapi isin aku. Pangapunten asih nyen pangapunten ngagung. Kula sadar sesadar-sadarnya ingkang kula sampeaken mboten sedaya sae. Mesti wonten sing mboten sae, mesti wonten sing mboten genah. Ila estu dateng para sepuh, dateng para alim utamine sedaya khilafan misalnya pangapunten ingkang agung. Wonten lerese yakin niku hidayah Gusti Allah. Wonten mboten genah jelas itu karena bodohnya kula mergo keterbatasan pengetahuan kula. Pindah meleh nyuwun pangapunten muga dipun sarengi hidayah Gusti Allah. Lan kanca-kanca panitia dalam nyuwun pangapunten mboten saged dere acara ngantos paripurna. Santen tasih dipun rantos jamaah sanes. Estu nyuwun pendonga nggih. Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.